Qala wasiqatul amri allati madat tarid wal qasdu minha ayyubaha mawji kama hatat wal qasdu minha at taswiyah kada tahdid kada li tahdidin wa takwinin hiya. Berkata al-musannif rahimahullah ta'ala, wasiqatul amr, siqah amr, ya, allati madat, yang telah berlalu, siqah amr, yang telah berlalu. Bahwasanya di paparan sebelumnya, siqah amr menunjukkan makna wajib. Ya, makna wajib di paparan sebelumnya. Tarid, ya, telah terdapat di situ qasdu minha, namun juga terkadang tarid dia terdapat sigoh amr yang lain qasdu minha, ternyata tujuannya bukan hanya wajib, ya, minha ayyubaha, yaitu ternyata tujuannya ialah tujuannya dibolehkan ma wujid, apa yang didapati bermakna ibahah. Ma wujid yaitu ma wujida, makna ibahah, makna al-ibahah, apa yang didapati makna boleh. Kama atat wal qasdu minha at-taswiyah kada al-tahdidin wa takwinin hiya. Kama atat, sebagaimana sigoh amr, ya, sebagaimana sigoh amr itu dia datang hadir, ya, wal qasdu minha at-taswiyah, ternyata sigoh amr itu bukan untuk wajib tetapi ternyata at-taswiyah, artinya melakukan atau tidak melakukan hukumnya sama, padahal sigohnya adalah amr. Kada li tahdidin, demikian pula sigoh amr itu ternyata, ya, untuk tahdid, mengancam, wa takwinin, atau mewujudkan hiya itu. Nah, baik, sekarang kita baca syarahnya di sini. Ya, tafadhal di sini Mas Mowo. Taridu. Taridu lil ibahati. Ay yuridu al mutakallimu bi hadhihi sighati al ibahati. Al ibahata. Maf'ul dari. Nah. Ay yuridu al mutakallimu bi hadhihi sighati al ibahata min al wujubi. Paham sekarang? Ya. Kalau antum baca bi sighati al ibahati duna al wujubi. Baik, terus. La yusannu. Yusannu liman halla ihramuhu ay yadhhab fa yasqal. Walakin yubahu lahu as-sayd. Baik, ini cukup ya. Wa qauluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu. Ini kan sebelumnya ayatnya yaitu terkait tentang larangan, ya, berburu selama ketika masih ihram. Ya. Nah, kita baca dulu. Wal makna anna sighatal amri uf'ul if'al, apa ajalah itu tergantung wazan, uf'ul if'al, ya, atau if'il, allati madat fi babil amr, ya, sighah amr dengan wazan uf'ul lakukanlah, ya, uf'ul if'al atau if'il, allati madat yang telah berlalu, fi babil amr dan bab amr itu kan maknanya adalah apa, wajib, begitu kan. Taridul ibahati, taridu al ibahah. Ternyata terdapat makna sigoh amr, ternyata maknanya adalah al ibahah. Ya, al ibahah. Ai yuridu al mutakallimu bi hadhihi sigoh al ibahah duna al wujub. Itu al mutakallim di sini, yaitu di Syekh di sini, yaitu Syekh Al Amridi, ya, menginginkan dengan sigoh amr di sini ternyata al ibahah, bukan wajib. Yaitu biasanya ini dikatakan oleh para ulama apabila sighah amr terdapat setelah an-nahyu, setelah larangan. Ya, setelah larangan maka di situ biasanya itu adalah maknanya al-ibahah. ya, al-ibahah. Semisal firman Allah, kulu min thayyibat, ya, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Ini kulu fil amr, ya, tapi maknanya adalah apa? Eh, wajib atau faktuhunna. Nah, ini kan kita enggak boleh mendatangi istri ketika istri sedang haid. Ya, fasna'u isna'u kulla syai' illa nikah, begitu kan. Buat lakukan apa yang segala sesuatu yang kalian inginkan kecuali satu, jima. Nah, kemudian datang fi'il amr. Fa idza tataharra fa'tuhunna, fa'tu. Nah, fa'tuhunna itu fi'il amr. Apabila istri-istri kalian mereka sudah suci dari haid, dari nifas, fa'tuhunna. Maka ada iskar. Ya, semisal begini. Kalau memang sigoh fi'il amr datang setelah an-nahyu adalah ibahah. Sekarang masalah begini. Ini dipaparkan oleh para ulama usuliyah, ya. Ini dikutip di kitab At-Tamhid fi Takhrij al-Furu' anil usul, 'alal usul. Itu semisal begini. Apabila kita memandang wanita yang bukan istri kita, bukan mahram kita, ya, dan bukan dalam rangka nador untuk kita khitbah lamar atau nikahi, ini boleh apa enggak? Ya, ghuddul basar, kata Nabi kan begitu. Waqaful ada, tunduklah pandangan. Tunduklah pandang, ya. Qul, ya, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, begitu kan? Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka menundukkan pandangan mereka. Begitu. Nah, ternyata ketika seseorang mau menikah, ini kan pertama enggak boleh melihat ke perempuan yang bukan mahram dia. Kan begitu, melihat perempuan yang bukan keluarga dia, ya, yang bukan juga pengen dia nazar, pengen dia nikah, ini enggak boleh. Nah, ternyata pas mau nikah datang perintah, unzur ilaiha. Lihatlah dia, unzur fil amr, nazara yanzuru, unzur uf'ul, nazar unzur ilaiha. Fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Ya, lihatlah. Dalam riwayat yang lain, lihatlah, karena wanita Ansor itu ada syai, sesuatu. Unzur ilaiha, fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Lihatlah ke wanita tersebut, karena itu lebih bisa membuat, ya, kalian berdua saling mencintai lebih dahulu. Berarti sekarang gimana? Nazar ke perempuan hukumnya gimana? Hah? Mubah jadinya. Kan datang perintah setelah larangan. Jadi gimana? Mubah apa gimana? Mirza madhabnya mubah. Berarti antum enggak nazar enggak apa-apa dong, gitu ya. Kalau enggak nikah. Taib. Nah. Jadi di sini, ikhwan. Ya, pendapat yang paling sahih yaitu antara mubah atau sunnah, hukumnya adalah sunnah. Ya, jadi terkadang sigoh amr yang datang setelah larangan itu enggak mesti mubah. Terkadang sunnah. Kayak begitu. Nazar antum. Antum mubah berarti. Jadi nanti antum kalau nikah, ya. Ya, sampai tadi yang ngomong mubah. Brandy, awas nanti antum nazar, ya. Nanti kalau kita jodohin aja mahwat Biak, Kamerun, Papua, mana kayak, udah enggak usah nazar. Insyaallah Brandy mau, karena madhabnya nazar itu mubah. Iya. Insyaallah mau. Nah, lo mau gak Brandy? Nah, sama akhwat Gabon. Nah. Hai, barakallahu fikum. Ya, nah, ini dikatakan oleh para ulama, ya, di kitab At-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Usul, ya, itu min furu' al-mas'alah ma idza, yaitu idza azama 'ala nikah, ala nikah imra'atin fa innahu yanzuru ilaiha liqaulihi alaihi salam unzur ilaihinna lakin hal yustahabu dhalika aw yubahu ala wajhain asahuhuma al awwal. Jadi apakah sunnah atau mubah, ya, dan perintah yang datang setelah larangan, ya, itu tergantung niat kondisi. Kalau masalah nador istri, calon istri, hukumnya adalah sunnah walaupun datang sebelumnya larangan. Ya enggak? Mas Bowo mau nikah lagi, mau ta'adud misalkan antum. Antum mau ngelamar si fulana. Antum mau lihat dulu sebelum antum ada niat untuk mengkhitbah dia, melihat si fulana gimana hukumnya. Eh, fulana buka dong nikop anti cadarnya. Hah? Boleh enggak? Enggak boleh. Memangnya kenapa Mas Bowo? Enggak, mau lihat aja. Mau nador saya, mau khitbah saya. Enggak. Ya, iseng aja. Boleh enggak kayak begitu? Enggak boleh. Nah, terus datang nih ketika antum mau ada maksud, ya, Mbak, saya mau menikahi anti, ya. Boleh saya lihat, ya. Dan antum teringat nah hadis Nabi, unzur ilaiha, ya, lihatlah. Nah, begitu contoh kasus. Ini contoh aja Mas Bowo, ya kan? Kenyataannya kan mana mungkin gitu. Nah, nyatanya mana berani. Nah. Ya, gimana puasa Indominya, udah berapa Indomie? Hah? Udah habis, korupsi. Belum 40 hari udah habis saja dikorupsi sama dia. Masyaallah. Ya, wa qawluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu. Al-amru huna laisa lil wujub. Ya, perhatikan. Apabila kalian telah tahallul, maka berburulah. Ya, berburu, perintah berburu. Maka perintah di sini bukan wajib. Karena datang setelah sebelumnya adalah larangan untuk berburu. Wa innama lil ibahah. Tapi larangan itu, apa perintah tersebut hanya boleh. Boleh aja. Ya, dalil di sini wa dalil huwa annahu warada ba'da nahi, yaitu datang setelah larangan. Tapi di sini enggak mesti, ya, enggak mesti ibahah. Pada kasus nazar perempuan yaitah sunnah. Ya. Wa ajma'ul ulama ala annahu la yusannu, dan para ulama telah berijma bahwa tidak disunahkan liman halla ihramuhu ayadhhaba fayastadu. Ya, tidak disunahkan bagi yang sudah selesai ihram kemudian dia pergi berburu. Itu enggak sunnah hukumnya. Enggak ada sunnah begitu, ya. Sunnah dalam manasik haji atau umrah selepas kelar kelar ihram langsung berburu, enggak ada. Itu cuma boleh. Walakin yubahu lahu as-saidu. Namun berburu itu diperkenankan bagi dia. Baik, bisa dipahami sini, ya. Nah. Jadi di sini ada qarina, ya. Ya. Jadi di sini pembahasan di sini wasighatul amr allati madat tarid wal qasdu minha an yubaha maujid. Jadi di sini maksudnya di sini ada pemalingan. Sigut amr itu enggak mesti wajib terus. Terkadang dia maknanya mubah. Ya. Nah, kama atat al-qasdu minha at-taswiyah. Nah, sebagaimana sigut amr itu datang, sedangkan maksud dari sigut amr tersebut adalah at-taswiyah. Kadzal tahdidin wa takwinin hiya. Demikian pula terkadang maknanya adalah tahdid, ancaman, wa takwin. Ya. Penciptaan atau pengadaan itu sendiri. Ya, dibaca di sini. Mas Edward Sembiring, ya. Tafadhal. Litakbiti wa tahsiri ay anna al-murada minha an yatahassaru haulai al-kuffaru haythu ya'lamuna annahu lan yanfa'ahum sabruhum aw 'adamuhum lakinna al-ulama'a yumasiluna biha alat taswiyati. Nah, yakni tak tisigotul amr li taswiyah, yaitu sigoh amar datang dalam bentuk at taswiyah. Ya. Itu sama, mau dikerjakan atau tidak itu hukumnya sama, li taswiyah. Ya. Misal Allah Ta'ala berfirman, "Slauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Masuklah kalian ke neraka. Kalian bersabar atau kalian tidak bersabar, ya sama aja bagi kalian. Udah di neraka dapat adab-adab juga. Nah, ini namanya sama aja. Kan ya, Allah Ta'ala berfirman di sini, "Fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Ini bagi orang kafir yang udah masuk ke neraka, masuklah kalian ke neraka. Ya, bersabarlah kalian. Bersabarlah kalian. Aula tasbiru atau kalian tidak bersabar? Lihat, perhatikan yang pertama. Fasbiru, nah, fi'il amr. Ya. Fasbiru, bersabar kalian atau kalian enggak bersabar? Sama aja buat kalian. Ya'ni sabrakum wa adamahu siyani. Yaitu kesabaran kalian atau enggak sabar sama aja. Fal amru huna litaswiya. Maka perintah di sini maknanya adalah at-taswiya. Ya, sama saja. Ya. Qala. Huna at-taswah baina sabri wa adamihi, yaitu sama saja apakah sabar atau tidak sabar. Lakin masalah katsirun minal ulama bi annaha litaswiyah. Ya, namun sebagian mayoritas ulama, banyak dari kalangan ulama memberikan contoh ini dengan ayat ini bahwa ini adalah maksudnya untuk sama saja. Ya, wa yahtamilu, namun juga ada kemungkinan annaha fil ayah, bahwa maksud fil amr di sini, di ayat ini, bersabarlah kalian atau kalian tidak bersabar, itu sawa'un alaikum, sama saja buat kalian. Itu maksudnya adalah litakbid wa tahsir, itu untuk penyesalan. Ai annal murada minha ayatahassara alha'ulail kuffar. Itu maksudnya bahwa mereka orang-orang kafir akan meratapi, menyesali. Ya, haitsu ya'lamun, di mana mereka mengetahui annahu lan yanfa'ahum sabruhu. Mereka mengetahui bahwa kesabaran mereka tidak bermanfaat buat mereka. Au adamuhu, atau ketidaksabaran mereka enggak bermanfaat sedikit pun buat mereka. Ya. Ini makna taswiyah di ayat ini. Lakin al ulama yumasiluna biha ala taswiyah. Ya, namun ya, kebanyakan para ulama memberikan contoh dengan ayat ini untuk mengambil studi kasus itu adalah at-taswiyah. Ya, sama saja. Jadi siko amar datang dalam bentuk ya taswiyah, bukan memberikan ya, keterangan wajib. Wa qauluhu li tahdidin, sekarang li tahdid, untuk ancaman. Yakni ya, tafadhol dibaca di sini. Kemudian ya. Siapa? Pak Ismail. يعني أنها تريد للتهديد كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر والتخبير والتحيير هنا هل هو على سبيل التشهي هل هو على سبيل التشهي نقول لا ولكنه على سبيل التهديد كما نقول كما تقول لابنك بعد أن يعصي أمرا قد إلى هذا الفعل إن كنت صادقا فمرادك تهديد وقوله وتكوين هي أي أن هذه الصفة وهي إفعال تكون لتكوين وذلك في جميع أوامر الله القولية فقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقوله ائتيا طوعا أو كرها فكل أوامر الله القدرية لتكوين فإن قال قائل ما الذي يدلنا على أن الأمر يأتي لهذه الأغراض الذي ذكرها المؤلف نقول القرائن والسياق فالقرائن والسياق لها أهمية كبيرة في fahmil muradi wa laisa kullu kalimatin ta'ti fi mawdi'i fi mawdi'in liman limakna limaknan lima fi mawdi'in limaknan ta'ti li hadzal makna fi kulli mawdi'in wa innama yu'athiru siyaqu fi tadhiri maknaha. Nah, yang berikutnya fi'il amr ternyata datang untuk mengancam. Kada ditahdidin, yakni annaha taridu litahdidi. Yaitu fi'il sighah amr datang untuk mengancam. Semisal firman Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Ya, barang siapa yang ingin, maka hendaklah dia beriman. Ya, maka dia berimanlah. Wa man syaa falyakfur. Nah ini mana yang jadi syahidnya yang mana? Fal yakfur. Maka silakan dia kafir. Waduh, berarti enggak apa-apa dong dia kafir. Nah, ini ancaman justru kalau paham. Ya. Semisal dalam hadis Nabi, kalau Anda enggak malu, fasna masyita. Lakukan apa yang Anda ingin. Isna itu pun fasna fil amr. Itu maknanya apa? Tahdid, ancaman. Semisal firman Allah Ta'ala di ayat yang lain, kul tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Katakanlah kepada mereka, tamatta'u, bersenang-senanglah kalian di dunia ini. Silakan. Tamatta'u, datang perintah. Ya, tapi ada terusannya, fa inna masirakum ilan nar. Karena tempat kembali kalian adalah neraka. Ya, neraka. Jadi kayak di ayat ini, falyakfur, silakan kafir. Silakan dikafir. Oh, kafir jelas. Innal ladzina kafaru min ahli kitabi min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Jelas di situ. Nah, berarti apa? Ancaman. Ya. Jadi di sini qarinah, ya, ada qarinah yang memalingkan kepada tahdid, kepada ancaman. Itulah bukan maknanya wajib dilakukan dari sighah fil amr tersebut. Yaitu penyebutan wa'id, ancaman, yang menunjukkan itu adalah ancaman. Ya, barakallahu fiikum. Qala wa takhyiru huna hal huwa ala sabil tashahhi. Nah, pilihan di sini apakah itu untuk ala sabil tashahhi, untuk suka-suka pilih yang mana, ayo suka-suka aja. Ya, naqulula, maka kita jawab tidak, kata Syekh. Lakin ala sabil tahdid, namun itu justru untuk mengancam. Kama taqulu li ibnik, sebagaimana Anda berkata kepada anak Anda, ba'da an ya'siya amran, setelah dia mendurhakai sebuah perkara. Artinya dia tidak mentaati Anda dalam sebuah perkara. Anda mengatakan pada dia, ud, nah, coba ulangi. Ila hadzal fi'l, coba ulangi perbuatan itu. Ayo ulangi. In kunta shadiqan, kalau kamu benar. Nah, ini apa ini? Nyuruh dia berbuat salah lagi atau mengancam? Mengancam. Ya. Kayak ucapan kita ya, atau ucapan yang kita dengar, oh coba aja dia kalau berani. Ayo coba itu. Nah, gitu ah. Itu apa itu? Tadi. Ya. Nah. Ya. Paham enggak sini ya? Itu kan kayak itu kan maknanya apa? Oh, berarti disuruh nih. Enggak ada yang memahami kayak begitu. Itu maknanya adalah ancaman. Jangan salah paham di sini Syekh Ainur. Ya. Kalau istrinya nyuruh, ayo tuh nazar situ. Coba aja kalau berani. Jangan langsung, wah oh, lampu hijau, wah tabrak. Oh, gak begitu. Itu namanya apa? Istri antum mengancam. Nah, istri antum bicara, unzur ilaiha. Nah, coba nazar dia. Coba aja kalau berani. Itu misalkan. Itu berarti apa? Sego amarnya adalah litah di. Antum kalau kayak begini biasa langsung paham. Kalau baca di kitab belum mudah. Kalau dikasih contoh begini, oh begitu. Mana tadi tuh? Ya. Fa muraduka atta tahdiduhu, maka maksud Anda adalah mengancamnya. Ya. Wa qawluhu wa taqwinun hiya taqwin, dan juga makna dari fi'il amr itu adalah untuk mewujudkan, ya, hiya itu ya, untuk mewujudkan. Ya. Ai anna hadhihi sighata hiya uf'ul if'al ya sama aja if'il takunu li takwin, yaitu untuk takwin mewujudkan. Wa dzalika li fi jami'i awamirillah al-kauniyah, yaitu yang demikian itu pada seluruh perintah-perintah Allah al-kauniyah. Kauniyah qadariyah. Ya. Misal firman Allah Ta'ala innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya Allah apabila dia menghendaki sesuatu maka dia cukup berfirman kun. Nah ini syahidnya fi'il amr. Kun fayakunu. Nah, kun di sini ya perintah datang dari Allah. Ini perintah kauniyah. Ya. Jadilah engkau, maka jadi. Ya, maka jadi. Allah ciptakan Adam dari tanah. Kun fayakun. Nah, penciptaan Adam ini sudah Allah takdirkan kauniyah. Ada iradah Allah kauniyah dahulu. Ya, ini kauni, qadari. Dahulu sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kemudian Allah perintahkan, kun, jadilah, jadi. Dan juga firman Allah, i'tiya tau'an wa karha. Ya. Kerjakanlah itu dalam keadaan tau'an wa karha, dalam keadaan senang ataupun tidak senang. Maka fakulu awamirillahi al-qadariyah litakwin. Maka setiap perintah-perintah Allah yang qadariyah itu maknanya litakwin, untuk mewujudkan. Fa in qala qailun, nah, kalau ada yang bertanya, mal ladzi yadulluna ala annal amra ya'ti li hadhihi al-aghradi allati dzakaraha al-mu'allif. Nah, apa yang menunjukkan kepada kita bahwa ya amr fi'il amr itu ternyata ya'ti li hadhihi al-aghrad. Ya sigh fi'il amr ternyata dia hanya didatang diperuntukkan untuk tujuan-tujuan ini, untuk tujuan tahdid, untuk tujuan taswiyah, untuk tujuan takwin. Kok bukan untuk wujub? Ya, wajib gitu. Tahu dari mana kita? Allah tidak karoha al-mu'alifu, yang ditunjukkan oleh al-mu'alif. Kita tahu dari mana? Tentu kita akan jawab, ya, sebelum kita baca sini. Berarti kita akan jawab adalah al-qarinah. As-sharibah ila tahdid, ila taswiyah, ila takwin. Kan begitu? Ya, qarinah. Qarinah atau siyak, konteks kalamnya itu. Ya, kayak tadi, coba-coba kalau berani, ayo datangin dia. Nah, itu berarti siyak. Kan begitu? Nah. Taib. Itu qarinah ya, redaksinya, siaknya, konteks kalimatnya yang memalingkan kepada tahdid, kepada taswiyah, ya, kepada takwin. Sudah ya, maka beliau menjawab fa in qala ayat kemudian naqulu, maka kita jawab al qara'inu wasya. Qara'in jamak dari qarinah, ya indikasi-indikasi. Ya, dan siak ya, konteks kalimatnya itu apa? Fal qara'inu wasya' laha ahamiyatun kabiratun fi fahmil muradi. Maka yang namanya qarinah maupun siyak dia memiliki ya peranan yang sangat penting, yang sangat besar ya dalam memahami maksud. Falaisa kullu kalimatin ta'ti fi mawdhi'in li ma'nan ta'ti li hadzal ma'na fi kulli mawdhi'in wa innama yu'assiru as-siyaqu fi taghyiri ma'naha. Ya, tidaklah maknanya setiap kalimat yang datang pada satu tempat itu menunjukkan kepada sebuah makna. Ya. Ta'ti dihadal makna fi kulli mawdi'in. Dia memberikan makna kepada setiap tempat, tidak begitu. Namun, ya, siap pengaruh ya apa namanya? Konteks kalimat itulah akan mempengaruhi dalam perubahan maknanya. Ya, yang akan memberikan pengaruh besar dalam mempengaruhi maknanya. Sampai sini ya, masalah contoh sekarang. Tafadhal, Syekh Anwar. Malik, Malika. Sayyaf hamu mukhtalifatan. Mukhtalifatan bi hasabi ma udhofu ilayhi. Misalu akhar qawluhu ta'ala Allahu alladhi khalaqa samawati wal ardha wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsh. Wa qawluhu fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk. Fama man shakka min shakkin. Misalun akhar. Misalun akhar. Naqra'u qawluhu ta'ala. Naqra'u qawlahu. Naqra'u qawlahu ta'ala. Bal yadahu mabsuutatan. Hal nafa'. Hal nafhamu. Allati ta'ayyana al-ma'na. Atau boleh tu'ayyinu, karena dia qara'in mu'anas ya. Allati tu'ayyinu. Wa min thamma. La amrun. Amrun yang taifu al-lamahu bihi hal huwa lil-wujubi au lil-istihbabi au lil-ibahati wa rukama yukalu lil-tahdidi hasab hasaba yukalu lil-tahdidi hasaba al-qara'i. Nah. Ya, mana sekarang masalah contoh. Lau qala qailun, seandainya orang berkata da'utul yawma al-khadama 'ala al-ghadai. Ya, saya mengundang hari ini para pembantu untuk makan siang. Kemudian dia mengatakan lagi, saya mengundang hari ini raja untuk makan siang. Wala syak. Maka enggak diragukan lagi, anna sami'a, bahwasanya orang yang mendengar ucapan ini, saya fahamu anna hunaka ikhtilafan kabiran. Bain al-ghada'i fi jumlatil ula wal ghada'i fi jumlatil tsaniyah. Maka enggak diragukan lagi, orang yang mendengar ucapan ini yang mengatakan saya mengundang para pembantu makan siang, terus dia mengatakan lagi saya mengundang raja makan siang, begitu ya. Maka enggak diragukan lagi, orang yang mendengar ucapan ini akan memahami bahwa dalam kalimat tersebut terdapat perbedaan yang sangat besar antara makan siang di kalimat yang pertama dan kalimat yang kedua, ngundang para raja dan ngundang pembantu. Ya, ma'anal kalimat al-ghada'i wahidatun. Padahal kata, ya, kalimat goda, kata kalimat goda itu satu. Ya, kan goda-goda juga, goda. Ya, saya mau ngundang para pembantu untuk goda. Nah, saya mengundang raja goda makan siang, sama. Lakinna siyaqa wal qara'ina ja'alaha mukhtalifatan. Namun ternyata redaksi kalimatnya, konteksnya, qarinah-qarinahnya, indikasi-indikasinya menjadikan kalimat goda tersebut menjadi berbeda. Ya, bihasabi ma tudafu ilaihi, sesuai dengan yang disandarkan, diidofahkan kepadanya. Bisa dipahami sini? Ya. Contoh yang lain firman Allah, Allahul ladzi khalaqa as-samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam tempo waktu 6 hari, tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia Allah beristiwa tinggi di atas 'arsy. Ya, dan firman Allah taala, fa idza stawaita anta wa man ma'aka 'alal fulk. Apabila engkau telah berada dan orang-orang yang bersamamu telah berada, istawaita, anda telah berada di atas fulk. Anda dan orang-orang yang bersama engkau, wahai Nabi Nuh, telah istiwa di atas perahu. Allah beristiwa di atas ars, Nabi Nuh beristiwa di atas perahu. Berarti maknanya sama kayak begitu? Beda. Ya, maka gak diragukan lagi, istiwa di ayat yang pertama itu berbeda. Ya, mukhtalifatun tamaman, sangat berbeda. Anhu dengan istiwa yang di ayat yang kedua, fil ayat yang tsaniyah. Kenapa? Karena mudaf ilaih itu yakhtalifu, berbeda. Ya. Fala budda yakhtalifal ma'na. Maka mestilah haruslah di sini pasti ada perbedaan makna. Contoh yang lain, ya, kita membaca firman Allah, qaul naqra'u qaulahu bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbentang, kedua tangan Allah terbentang. Ya, hanafhamu anna hatainil yadaini mithlu qaulihi ta'ala bima kasabat aydin nas. Kedua tangan Allah terbentang, apakah kita memahami dua tangan ini, dua tangan Allah itu seperti firman Allah tentang tangan manusia? Bima kasabat aidinas, ya. Dengan apa yang telah diperbuat oleh tangan-tangan manusia, apakah sama? Lah, ya. Bal yakhtalif, bahkan berbeda, sangat berbeda. Bihasabil mudhofi ilaih, sesuai yang disandarkan kepadanya. Contoh paling ringan, tangan manusia tangan monyet, tangan manusia tangan kera, hidung manusia hidung hewan, sama? Beda. Itu redaksi. Ada juga nanti korinah kayak tadi, indikasi. Idan kalau begitu, al qara'inu hiya lati tu'ayyinu al makna, maka qara'in, korinah, indikasilah yang akan menentukan maknanya yang mana. Wa man sama, dan di sana tajidu mas'alatan fiha amrun yakhtaliful ulama'u fihi. Di sana Anda akan mendapati permasalahan yang dalam permasalahan tersebut para ulama, ya, terdapat sebuah perkara yang para ulama berselisih tentangnya. Hal huwa lil wujub awil lil istihbab awil lil ibahah, apakah sighah amr itu untuk wujub, untuk wajib dikerjakan, atau untuk anjuran saja, atau untuk ibahah. Wa rubbama yuqalu litahdid, dan terkadang dikatakan sighah amr untuk ancaman, hasabal qara'in. Itu semua tergantung, ya, indikasi. Nah, sekarang kita masuk, ya, ke bait berikutnya. Itu di bait ke 67-68. Ya, fi man tanawalahu khitab at-takrif. Pada siapa khitab taklif itu cakupannya ditujukan? Waman la yatanawaluhu, waman al-mukallaf. Dan kepada siapa cakupannya tersebut ditujukan, dan siapakah yang namanya mukallaf? Siapa yang namanya mukallaf? Sini bahasa. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. والمؤمنون في خطاب الله قد دخلوا إلا الصبي والساهي وذا الجنون كلهم لم يدخلوا والكافرون في خطاب دخلوا. Berkata al-musannif al-imam al-amriti rahimahullah ta'ala, والمؤمنون في خطاب الله, kaum mukminun, mereka masuk ke dalam khitab Allah. Khitab Allah artinya yang Allah ajak bicara mereka. Ya, Allah ajak bicara mereka, Allah, ya, perintahkan mereka, Allah larang mereka. Nah, ini khitab maksudnya. Semisal Allah Ta'ala berfirman, "Aqimus shalah." Nah, ini yang dikhitab adalah kita. Karena kita sudah balik, orang-orang yang sudah mencapai syarat untuk mengerjakan sholat. Ya. Maka dikhitab, diperintah atau dilarang. Ini yang namanya khitab. Tabarakallahu fikum. Yang dimaksud dengan khitab Allah di sini khitab taklifi, ya. Khitab taklifi. yang mencakup talabul fi'il atau tark, yang mencakup perintah atau larangan gitu. Ya, aqimus shalah wala taqrabuz zina. Nah, ini berarti kita ini yang dikhitab. Nah, kaum mukminun kata Syekh fi khitabillah, itu mereka yang dikhitab oleh Allah. Khitab taklifi. Untuk perintah atau untuk larangan. Wa qad dakhulu ya qad dakhulu, mereka semua masuk ke dalam cakupan khitab Allah tersebut. Illa sabi wasahi, kecuali anak kecil. Ya, sabi anak kecil, wasahi. Sahi orang yang lupa. Wadal jununi, dan orang gila. Kullahum lam yadkhulu, semuanya mereka tidak masuk ke dalam khitab Allah. Wal kafiruna fil khitab dakhalu, sedangkan orang kafir dalam khitab mereka masuk ke situ. Ya, mereka masuk ke situ. Baik, sudah bisa dipahami sini? Naam, tafadhal. Ya, dibaca sini. Syekh Ain Al-Muwahhid. Nah, nah, suddira masa khitabi. Apa khitab irabnya? Naibul fa'il. Irfa sautak, ana karya. Sobi, kaif sahibi. Illa sobi wal wasahi wal wadal jununi bin nasbi li'annahu mustatna bin mawbin mujibin tamin. Mustatna al muallifu rahimahullahu thalathatan. Al-awwalu as-sobi. Walayat kuru sobi. Ala yadkhulu as-sabi, sabi wa sabiyyun. Nah, hatta yakbaru. Asani asahi yani annasi liqawlihi ta'ala Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Al-Majnuni yani al-Majnun. Al-Majnuna liqawlihi sallallahu alaihi wasallam fi al-hadith as-sabiq wa 'an al-Majnuni hatta yufiqa. Hakadha qala al-mu'allif wa as-sahihu annahum kullahum dakhiluna. Fa kullu an-nasi dakhiluna fi khitabillahi. Kama jaa fi kitabillahi ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi kul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaykum. Nah, hasbuk. Ya. Mana berikutnya? Kaum mukminun mereka semua masuk dalam khitab Allah. Paham di sini yang khitab Allah ya? Khitab taklifi yang mencakup tuntutan, perintah atau larangan. Ini namanya khitab. Kaum mukminun, yang dimaksud mukminun di sini siapa? Mukallafun. Apakah itu dari kalangan pria, wanita yang beriman pada Allah dan Rasulnya? Ya. Nanti kalau disebutkan dengan sigoh amar, ya ayyuhalladzina amanu, apa dengan sigoh mudzakkar, itu masuk dalam cakupan dia juga di situ nisa. Ya ayyuhalladzina amanu, kan begitu kan? Nah, wahai orang-orang beriman. Nah, ini seolah-olah jamak mudzakkar, apa adalah jamak mudzakkar, itu berarti masuk juga wanita di situ. Ya. Nah, tentunya apabila didapati qarinah di situ. Ya, yaitu mukmin yang balig dan akil. Yang balig dan akil. Nah, nanti lihat lagi kalau perintah haji, ya tentu di sini dia mesti ada qudrah, qudratul mal, ya kan? kemampuan harta, kesehatan. Ya. Taib. Sudah paham di sini ya? Mukmin, siapa yang maksud mukmin? Khitab di sini ngerti ya? Taib. Barakallahu fikum. Ya, al-makna anna khitab Allah yashmalu kulla mukmin. Maknanya bahwa khitab Allah, khitab taklifi yang mencakup perintah atau larangan itu mencakup semua setiap mukmin. Setiap mukmin semua. Laki, wanita, ya. Kaya, miskin, semua. Sawa'un suddira al-khitabu. Sama saja. Apakah khitab tersebut diawali dengan firman Allah, ya ayuhan ladina amanu? Wahai orang beriman, atau ya ayuhan nas, atau wahai manusia, nah itu, atau ya ayuhan rusul, atau wahai para rasul. Ini khitab kepada kaum mukmin semua. Masalan, contoh misalkan, al-muhim, namun yang terpenting ialah annal khitaba yashmalul mu'mina. Bahwasanya khitab taklifi, perintah atau larangan untuk mengerjakan atau meninggalkan itu mencakup mukmin. Mukmin sini balik akil, laki atau perempuan. Walaupun sigohnya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu jamak mudzakkar. Masuk di situ juga wanita. Kecuali ada qarinah yang memalingkan. Ya. Walakinnal kafira la yadkhulu ala kalami. Namun kafir, orang kafir tidak termasuk di sini ke dalam kalamnya. Tidak termasuk dalam kalamnya saja. Ya. Tapi dalam kitabnya masuk enggak? Masuk. Artinya orang kafir nanti mereka akan diadab karena mereka meninggalkan furu' syariat. Meninggalkan sholat, zakat, kalau musim haji mereka kaya enggak. Mereka diadab. Walaupun mereka enggak sah kalau melakukan juga. Ya. Mereka melakukan juga enggak sah. Ya, semisal orang kafir enggak sholat, dia diadab oleh Allah. Ditanya, "Masalah kaum fisaqor qalu lam nakum minal muslimin wa lam nakunu tayyibul miskin." Wa kunna nakhudhu minal khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ya, walaupun ya mereka ditanya, "Kenapa kalian ada di neraka sakar wahai orang kafir? Kami dahulu enggak sholat, enggak sedekah." Nah, itu. Enggak kasih makan orang miskin. Kalau mereka sedekah, kalau mereka sholat, diterima enggak sholatnya? Enggak diterima. Ya, sampai mereka berislam. Nah, jadi tujuannya untuk apa? Untuk didobelin azabnya. Azab kekafiran mereka dan azab atas pelanggaran-pelanggaran mereka. Jadi orang kafir itu mereka marotib ada tingkatan juga. Fir'aun dengan orang kafir tetangga antum yang diem di rumah, enggak ganggu siapa-siapa, azabnya beda. Ya, kesamaannya dia kekal di neraka selama-lamanya. Tapi Fir'aun dengan tetangga antum yang enggak ganggu. Nah, misalkan ya kita alhamdulillah enggak punya tetangga sini orang kafir ya di Taman Sakinah ini. Atau ada rekan kerja kita yang enggak ganggu dia kafir, itu beda dengan azab Fir'aun. Walaupun asalnya sama kafir, tapi beda. Iblis kafir, Fir'aun kafir. Ya, tapi beda sama orang kafir yang kita kenal yang baik, yang enggak ganggu, malah ngasih kemudahan buat kita beribadah kalau di atasan kita misalkan. Makanya Abu Thalib dengan Abu Jahal sama enggak? Beda. Nah, itu asal kekafirannya menyebabkan mereka kekal di neraka selama-lamanya. Nah, nanti mereka bisa diazab lagi, dobel lagi karena apa? Mereka meninggalkan beberapa perkara syariat. Kalau dikerjain juga enggak diterima, gitu kata orang kafir. Ya makanya beriman. Tahu diri dong, sudah diciptakan, dikasih rezeki, malah nyembah Tuhan yang lain. Nah, makanya beriman. Nanti mereka diazab lagi karena enggak sholat. Datang bulan Ramadan, ya kutiba alaikumus syiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum. Mereka enggak puasa, diazab itu. Ya, datang bulan Dzulhijjah, mereka kaya enggak mau haji. Padahal ada perintah. Ya, walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Enggak mau haji, diazab lagi. Datang waktu sholat, gak mau sholat, diazab lagi. Di samping azab kekafiran mereka yang selama-lamanya. Ya, kafir yang penjahat beda sama kafir yang baik, gitu. Yang baik maksudnya gak jahat, gitu ya. Kalau orang kafir jahat semua hakikatnya, karena zolim. Zolim yang paling besar apa? Syirik. Inna syirka la zulmun adzim. Taib. Paham di sini ya? Mananya ya? Ya. Qala illa sabi, kecuali sabi, anak kecil. Ya, anak kecil, di sini para ulama membahas apakah anak kecil yang mumayyiz atau sudah mumayyiz, ya gimana itu? Yang belum mumayyiz? Nah, para ulama ya jumhur menyatakan bahwa anak kecil ya yang belum balig, yang belum balig. Nah, yang sudah mumayyiz dia melakukan, dia tidak termasuk khitab Allah. Tidak kena khitab Allah. Nah, tapi kalau di bawah mumayyiz, para ulama bersepakat semua. Ya, para ulama bersepakat semua. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Jadi intinya sobi bukan mukallaf. Ya, apakah dia mumayyiz ya atau mumayyiz? Nah, kalau dia mumayyiz, dia pun bukan mukallaf. Ini ya menurut pendapat yang rajih. Ada ulama yang menyatakan, "Oh, kalau dia mumayyiz, dia nanti dia mukallaf." Ngerti enggak mumayyiz? Anak kecil mumayyiz itu yang bukan balita lagi, ya. Yang dia sudah paham perkataan waradul jawab, fahmul khitab waradul jawab. Dia bisa memahami perkataan dan menjawab pertanyaan dengan benar. Ditanya, "Siapa namanya, Dek? Ini, rumahnya di mana? Ini. Ya, siapa bapaknya? Ini. Ibunya berapa?" 4 misalkan. Nah, misalkan. Dia jawab pintar, bapaknya tahdud, dia tahu. Oh, berarti ini mumayyiz ini anak. Nah, kalau mumayyiz menurut pendapat yang rajih dia bukan mukallaf. Karena ada tuh anak yang enggak paham pertanyaan. Ya, dia main nyemplung-nyemplung aja, sangkain itu padahal lautan dalam. Main nyemplung-nyemplung aja tenggelam akhirnya. Ini anak balita, bukan mumayyiz. Ya, kalau ini sepakat para ulama dia bukan mukallaf. Nah, kalau yang mumayyiz gimana? Ya, dia mumayyiz sudah bisa membedakan baik buruk, memahami percakapan orang lain, mampu menjawab tapi belum balig. Belum balig itu belum mimpi basah, belum numbuh rambut di kemaluan, atau belum berumur 15 tahun. Kalau wanita tambahin satu lagi, belum haid. Ngerti gak antum? Bolak-balik gak sahabat? Bolak-balik sahabat. Sahabat bolak-balik. Ya. Nah, perhatikan kata beliau. Wasabi bin nasbi. Wasahi. Sahi. Sahi itu orang yang lupa. Sahi itu isim fa'il dari ya dari apa? Ya, isim fa'il dari apa sahwi? Sahi. Saha. Ya, saha yashu. Saha yashu. Saha setelah ha dikasih alif. Yasu sahwan. Nah, ini. Sahin. Sahin itu isim fa'ilnya. Nisyanu syai' wa ghafla anhu. Ya, yang maknanya secara bahasa ya itu di, sebagaimana di kitab Lisanul Arab maknanya adalah nisyanu syai' wal ghafla anhu. Itu melupakan sesuatu dan lalai darinya. Nah, ini lupa. Mereka bukan mukallaf. Kenapa? Karena muqtada taklif fahmul fahmul yaitu adalah fahmul mukallaf lima kullifa bih. Karena yang syarat dari taklif apa? Dia memahami apa yang dibebankan kepada dia ketika dibebankan. Nah, ketika dia enggak paham karena lupa, ya udah. Ya. Nah. Makanya kalau ada orang ya dia terluput dari salat dia, entah sesuatu lupa atau apa, sementara dia gak merasa itu salah, keliru ya. Ya. Berlalu, dia salah pas gak ada yang ngingetin. Wajib sujud sahwi gak? Enggak. Kapan wajib sujud sahwi? Kalau ya, kalau itu ternyata diingati. Nah, ini. Sujud sahwi bisa wajib, bisa sunnah ya. Bisa wajib, bisa sunnah ya. Kalau yang ditinggalkan adalah ya, sunnatul abad, bukan wajib ya. Sunnatul abad ya. Sunnatul abad apa aja? Dalam adab Syafi'i, tahiyat awal dan satu lagi kunut subuh. Nah, ya, wa illa sabi wasahi wada al junun, kecuali yang tidak dikhitab dengan ya, khitab Allah ini adalah anak kecil, orang yang lupa dan zal junun, orang yang gila, orang yang memiliki kegilaan, zal junun. Orang yang memiliki kegilaan, ya, faqidul aql, orang yang kehilangan akal, ya, bin nasbi dengan nasab, aslinya illa sabiyya wasahiyya, gitu kan, karena takhfif dia, karena khafif ringan, wadal junun, liannahu mustasna, karena dia mustasna, kenapa? Mujabun tamun, karena dia mujab, ya, dia mujabun tamun, dia mujab, artinya tidak didahului oleh an-nafyu, oleh an-nahyu, oleh istibhat. Ya, kemudian tam, artinya apa tam? Disebutkan setelah, ya, telah disebutkan ya, semuanya di situ. Yang mustasnanya disebutkan di situ. Semua sudah disebutkan, fi'il, fa'il, semua baru dia. Taib. Wastasna al-mu'allifu rahimahullah ta'ala salasatan. Nah, mu'allif mengecualikan tiga golongan dari khitab. Dari khitabullah. Yang pertama adalah as-sobi. As-sobi di sini menurut pendapat yang rajih mencakup mumayyiz. Adapun balita jelas bersepakat. Mumayyiz juga mencakup. Tercakup di situ. Ya, kayak anak antum yang mungkin udah kelas 2 SD, belum balik. Ya, tapi dia sudah tahu fahmul khitab wa raddul jawab. Memahami apa yang dibicarakan dan mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Ini namanya ya, mumayyiz. Semisal Abdul Wahab anak Pak Suradi. Udah balik belum Abdul Wahab? Belum. Tapi dia mampu menjawab pertanyaan. Dia memahami khitab. Nah, itu namanya apa? Mumayyiz. Nah, menurut pendapat yang rajih, dia bukan mukallaf. Sebagian ulama menyatakan, oh itu mukallaf. Nah. Ya. Fala yadkhulu as-sabi fil khitab. Maka sabi tidak masuk ke dalam cakupan khitab Allah. Khitab takam. Pena atau kolam yang dahulu di kecil sampai dia dewasa. Tapi diingat ya, kalau ternyata itu ya berdampak kepada al-ghair, kepada hakul ghair, hak orang lain, maka walinya wajib mengganti. Anak kecil, nimpuk rumah antum, cetrang. Bapaknya enggak bisa. Oh, ini anak saya Rufi al-Qolaman Salasa. Ini laisa min, ini dia enggak masuk ke dalam cakupan khitabullah. Oh, iya memang dia enggak dosa. Anda walinya wajib mengganti. Paham sini dah? Ya, enggak bisa antum mengatakan anak kecil kok. Oh, udahlah dia enggak usah. Namanya juga anak anak. Gak bisa. Walinya wajib mengganti. Ya. Nah, jadi memang di khitab. Artinya ketika sholat, ya sudah. Nah. Bukan berarti anak kecil itu dalam yang apa nak, maksudnya gitu, jika anak kecil itu ya, nah, harta anak kecil wajib zakat gak? Haulnya masuk satu harta orang gila jika mencapai nisab sudah sampai haulnya wajib. Bukan berarti anak kecil itu adalah wali atau yang mengurus hartanya. Ajarkan kepada mereka setelah mencapai nisab yang diambil di sini siapa di sini yang mengurusi walinya? Karena anak kecil nggak mungkin dia pasti ada walinya kan? Atau ada yang mengurusinya. Tapi bisa dipahami sini? Nah. Terus anak kecil kalau dia kan gak dikhitab, artinya ketika dia gak sholat, ya anak kecil dosa enggak? Enggak dosa. Memang yang terbaik ialah dia mesti dibiasakan, ya enggak? Muru auladakum bisholati wahum sab'u sinin, kan begitu hadisnya. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat kalau mereka telah berumur ya 7 tahun. Nah, sekarang anak kecil melakukan amal kebajikan, dapat pahala enggak? Katanya Rufi al-Qalam, pena dicatat, artinya tidak dicatat amal keburukan. Amal-amal. Nah, sementara anak kecil kalau berbuat kebaikan, anak kecil tersebut sholat, ya, anak kecil tersebut sedekah, anak kecil tersebut haji, umrah, anak kecil tersebut melakukan amal-amal kebaikan, puasa dia juga. Nah, puasanya polo, enggak lah setengah hari. Kalau enggak kayak antum waktu kecil setengah hari terus kan, nah, seperempat hari lagi jangan-jangan. Nah, saumul. Ya, anak kecil ini gimana dapat pahala kak? Hah? Dapat buat anaknya, buat walinya. Walinya. Ya, Ibnu Abbas mengisahkan dalam hadis yang sahih. Ya, kata Ibnu Abbas, annam ra'atan rafa'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sobiyan. Bahwa ya ketika Nabi mengatakan wajib haji, maka seseorang wanita mengangkat kepada Nabi disyaratkan, ya. Kepada Nabi seorang anak kecil, kemudian faqalat, wanita tersebut berkata, ali hadza hajjun, apakah anak kecil ini juga boleh haji? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am walaki ajrun walaki, dan untukmu sebagai walinya ibunya pahalanya. Bisa dipahami sini ya. Nah, ambar kalau fikum Nah sekarang anak kecil sudah haji, dibawa sama antum ya, udah haji ya. Antum bilang, ayo ikut haji. Nah. Ya terus dia sedewasa dan dia berkemampuan masuk bulan Dzulhijjah. Walillahi 'alan nasi julbait man istata'a ilaihi sabila. Perlu haji lagi apa enggak? Kan udah dulu waktu kecil, waktu masih mumayyiz. Nah, ada foto-fotonya lagi, ini bukti nih tuh, saya haji kan? Oh, gitu. Di Mina. Tuh, saya di Arafah tuh. Saya udah haji dulu, enggak perlu lagi. Gitu. Apa? Perlu haji lagi enggak? Hah? Perlu apa wajib? Hah? Wajib pas sudah. Apa bubah? Wajib perlu haji. Kenapa? Karena enggak dianggap itu. Itu cuma buat orang tuanya, ya. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhuma sawi hajja summa balagha fa alaihi hajjatun ukhra. Anak kecil mana aja yang sudah berhaji, kemudian dia balik, dia memasuki masa balik, maka dia wajib haji lagi. Yang tadi latihan buat ortunya. Bisa dipahami sini, Brandy? Antum waktu kecil udah haji gak? Belum, waktu TK gak haji gitu, keliling gitu. Mana sih? Masya Allah. Mana lagi sekarang? Asahi, nah ini orang yang lupa. Asahi, yakni an-nasi, yaitu orang yang lupa. Nasiya, yansa, nasi. Berdasarkan firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtakna. Wahai Rabb kami, janganlah engkau adab kami, ya, apabila kami lupa atau kami keliru. Nah, jadi orang yang lupa itu enggak dikhitab. Arti kalau dia keliru ya udah, dia lupa. Makanya dalam mazhab Syafi'i, ya dalam mazhab Syafi'i, ya, orang sholat nih, dia bicara lupa. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Lagi lupa enggak sengaja. Kalau sengaja beda ya. Dalam mazhab Syafi'i orang tersebut enggak batal. Pasti ingat istighfar dalam hati. Enggak batal. Beda kalau dia, kenapa memangnya orang kan jawab salam ini wajib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enggak boleh kalau lagi sholat, ada yang mengucapkan salam, gimana jawabnya? Isyarat. Nah, isyarat. Assalamualaikum. Nah, hakada. Angkat tangan isyarat. Tuh sombong, ya. Angkat tangan itu. Jangan jawab salam. Nah, dalam mazhab Syafi'i gitu. Ya. Makan minum ketika puasa gimana hukumnya? Haram apa boleh? Haram. Tapi kalau makan minum lagi lupa gimana? Boleh. Kata Nabi apa? Man nasiya. Barang siapa yang lupa, wahuwa sha'imun, padahal dia lagi puasa, fa'akala aw syariba, ternyata dia makan, minum, nambah lagi, masyaallah. Fal yutimma shaumahu, maka dia teruskan puasanya. Fa inna ma at'amahu Allah wa saqah. Karena Allah yang telah memberikan makan dan memberikan dia minum. Lagi makan. Gimana? Pada puasa makan lupa dia. Biasa tiap pagi ngopi. Nah, tiap pagi ngopi dia. Nah, cari pisang goreng. Nasi uduk. Oh, nasi uduk ada yang jual, nasi uduk ya. Dia goreng sendiri. Ya Indomie kayak Mas Bowo lagi puasa kan? Lagi puasa 40 hari Indomie. Baru ingat, astagfirullah. Ya. Aja ya, makanya dalam permasalahan ini kata para ulama Syafi'iyah, kalau dia sedang sholat itu tidak batal puasanya, tidak batal sholatnya. Ya, wadal junun. Berikutnya orang yang gila, yakni al majnun, orang yang gila, yaitu faqidul akal, orang yang kehilangan akal. Definisinya gimana sih? yaitu yang man la yutabik kalamuhu wa af'aluhu kalama wa af'ala al-uqala'i. Yang ucapan tindakan dia itu enggak selaras, beda dengan ucapan dan tindakan orang-orang yang waras. Itu orang gila namanya, ya. Itu majnun, orang gila namanya. Ya. Berdasarkan dalam hadis yang lalu, wa anil majnun hatta yufiqa, itu pena diangkat dari 3 jenis manusia, tidak dicatat keburukan dia, tidak dikhitab dari orang gila hatta yufiqa, sampai dia waras. Sampai dia waras. Wa hakadha kama qala, ini sudah dibaca belum? Sudah. Wa hakadha qala al-muallif. Inilah yang dikatakan oleh al-muallif. Ya, oleh al-Amriti, was sahihu annahum kullahum dakhilun. Namun yang pendapat yang sahih bahwasanya mereka semua masuk ke dalam cakupan khitab. Orang yang gila, orang yang anak kecil. Orang gila dan anak kecil maupun yang lupa. Wa kullun nasi dakhiluna fi khitabillah. Semua orang masuk ke dalam cakupan kitab Allah, kitab takrifi, li'annal asla al-umumu. Karena hukum asalnya adalah keumuman. Ya, sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nas, semua manusia, wa ya manusia, ittaqu rabbakum, takut bertakwalah kepada Rabb kalian. Ya ayuhan nas, kullu mimman fil ardh, wahai manusia semua. Ya qul ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum. Wahai, katakanlah wahai manusia semua. Ya. Fasawabu, ini sudah dibaca juga? Belum. Tafadhol, dibaca di sini. Ya, oh, tuh, handphonenya, oh, tuh, telepon siapa itu? Ya, apa Hadi? Tafadhol. صبي دخول الصبي في الخطاب لكونه ليس أهلا وكذلك المجنون وأما الساهي فلا شك أنه داخل في الخطاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها فليصليها إذا ذكرها وإلا كان لا صلاة عليه lakin biasa aja nyebut nasiannya. Jangan ada tasydid dia nya. Ah. Lakin minhum man lam yadkhul fil khitabi li'adami taklifihi ka sabi aja biasa. Itu nanti khafif ya. Majrur bil kasra muqaddar. Ya. Karena siqal afan bukan karena khafif ya, karena siqal berat. Terus wa minhum man lam yadkhul li wujudi mani ara'aytum az-zakata tajidu fi mali sabi wal majnun. Was-sabi wal majnun yadmanani ma yadmanuhu al-akiru. Okay. Itu ngasal lah itu. Tapi barakallahu fikum. Ah, di sini kata beliau wasawab, tapi yang benar adalah annahum kullahum dakhiluna fil khitab. Bahwa mereka semua orang gila. Siapa lagi tadi? Anak kecil. Orang yang lupa masuk ke khitab. Wa anna adaba dukhulis sabi fil khitab likaunihi laisa ahlan. Adapun tidak masuknya sobi ke dalam khitab taklifi karena keadaannya dia bukan tidak memiliki keahlian. Dia bukan ahlinya. Demikian pula orang gila. Ya. Amma sahih adapun orang yang lupa, fala syakka enggak diragukan lagi. Ya. Enggak diragukan lagi bahwa dia masuk ke dalam khitab sebagaimana sabda Nabi, manama barang siapa yang tertidur an salatin dari sebuah salat, dia tidur enggak kerjaan salat, au nasiyah atau melupakannya, dia lupa. Fal yusalliha idza dzakaraha, maka hendaklah dia mengerjakan salatnya ketika dia ingat. Wa illa, karena kalau tidak dikatakan orang yang sahih yang lupa ini masuk ke dalam khitab syar'i, kana la salata alaihi, maka enggak ada salat bagi orang yang lupa. Udah enggak perlu kerjain ketika ingat. Idza nasiya, ketika dia lupa. Ya, lakin minhum man lam yadkhul fil khitab, tapi di antara mereka para ulama ada yang tidak memasukkan lam yudkhil, ya. Man lam yudkhil fil khitab, ada yang tidak memasukkan dalam khitab. Man lam yudkhil, man yadkhul. Ada yang tidak memasukkan, ya, orang yang lupa atau yang orang gila atau anak kecil ke dalam kitab. Kenapa? Dia ada mintaklifi, karena ketiadaan taklif, pembebanan, semisal sobi dan orang gila. Wa minhum man lam yudkhil li wujudi mani'in, di antara mereka para ulama ada yang tidak memasukkan, ya. Ini karena kenapa? Karena ada mani', ada pencegah. Araaitum, ya, apakah bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian tidak melihat zakat? Zakat wajibu fi mali sabi. Dia wajib pada harta anak kecil dan harta orang gila. Ya. Wasabi wal majnunu yadmanani ma yadmanuhu al-aqil. Sedangkan, ya, anak kecil orang gila, keduanya, ya, terjamin, yang terjamin oleh, ya, akal, orang-orang yang berakal. Tapi perhatikan, ya, ikhwah, ya. Pernyataan syekh ini, ketika harta anak kecil orang gila yang sudah mencapai nisab, ya, masuk haulnya, wajib dikeluarkan zakat. Karena dia masuk cakupan orang kaya atau cakupan tuqadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Itu bukan berarti anak kecil ini masuk dalam khitab. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa yang dikhitab adalah wali. Artinya anak kecil tersebut enggak dikhitab. Artinya ketika dia ngurus apa, datang haulnya, dia malah beli, sibuk beli Tamiya. Udah enggak ada Tamiya sekarang, ya. Tayo. Ganti Tayo sekarang. Dia beli ini, beli itu, sibuk. Di akhirat, ya, ditanya enggak dia? Enggak. Yang ditanya yang mana? Walinya. Ya, walinya. Baik. Nah, demikian pula orang yang lupa sholat. Orang yang lupa sholat, dia lupa nih, dia lupa, gak inget. Dia belum sholat zuhur, dia belum sholat asar, dia belum sholat subuh, dia belum sholat sholat apapun, dia belum sholat. Ya, bukan dikhitab ketika saat dia lupa. Ya, bukanlah maknanya dia dikhitab ketika dia lupa. Tidak begitu. Ya. Bisa dipahami sini? Ya. Namun, ya, adanya sebab qada, ya, sebab kewajiban qada salat yang merupakan khitab wadi'iyah, wadi'i, ya. Jadi bukan ketika dia lagi lupa di khitab, tidak, tapi ketika sadar, ketika sudah ingat baru. Makanya kata Nabi tadi, fal yusalli idza dzakaraha, maka hendaklah dia sholat ketika dia ingat. Ya, bisa dipahami enggak sih? Ya. Oleh karena itulah enggak wajib sujud sahwi bagi orang yang lupa dalam sholatnya. Loh, gimana? Kan wajib sujud sahwi. Orang dia lupa kok gimana? Orang dia lupa. Dia lupa enggak gimana mau ditakdir? Oh, kamu orang dia lupa. Setelah setahun kemudian kamu kok enggak sujud sahwi? Loh, saya enggak tahu. Kamu dosa, oh, dan dia lupa, ya.